Dan yang disunnahkan dalam laksanaan salatul Id sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wal khuruj ila kharijil balad. Khuruj ila kharijil balad, yaitu keluar melaksanakan salatul Id di lapangan, di luar. Karena ini yang sering dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri keluar melaksanakan salatul Idul Fitr dan juga Idul Adha ila al-musalla. Dan hikmah sebagaimana dikatakan oleh para ulama, idhar, menampakkan syiar-syiar Islam. Berkumpulnya manusia melaksanakan salat Id dengan penuh kegembiraan dalam melaksanakan salat hari raya, laki-laki, perempuan, anak-anak, semuanya keluar melaksanakan salat Id, sehingga afdal laksanakan di al-musalla. Dan apabila di sana terdapat uzur dikarenakan seperti hujan atau cuaca yang sangat dingin sekali, ataupun udur-udur yang lainnya, khauf dalam keadaan perang dan lain sebagainya, maka kita boleh untuk melaksanakan sholat Id di masjid. Boleh untuk melaksanakan sholat Id di masjid. Nah. Kemudian sebagaimana dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, sesuatu yang disunahkan adalah mukhalafatut tariq, menyelisihi jalan. Yakni pergi dan pulang dengan jalan yang berbeda. Pergi dari jalan yang berbeda, pergi dalam satu jalan, pulang ke jalan yang berbeda. Mahukmu? Hukumnya adalah sunnah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian di sini disebutkan, dan yang disunnahkan pula al-aql qabla khuruj fil fitr dun al-adha. Yang disunnahkan dalam melaksanakan salat Id ketika Idul Fitri, disunnahkan makan dulu. Disunnahkan untuk makan dulu. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar melaksanakan Idul Fitri, tidak keluar melaksanakan Idul Fitri sebelum beliau makan tamarat, kurma. Bahkan dalam riwayat makan dengan al-witir. Nah, apabila tidak mendapatkan korma, makan yang lain. Boleh untuk makan yang lain. Nah, dan Idul Adha disunahkan untuk makannya nanti ketika melaksanakan sholat, sesudah melaksanakan sholat adalah itu. Nah, qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa waqtuha ba'da irtifai syams qad rumh ila az-zawal. Waktu dalam melaksanakan salatul Id adalah setelah matahari meninggi. Setelah matahari meninggi, qadr rumh. Qadr rumh yaitu kira-kira setinggi tombak. Ini ketika matahari terbit, jangan dulu sholat, karena itu waktu-waktu yang dilarang. Sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas, waktu yang dilarang yang diantaranya adalah ketika matahari terbit, karena terbit diantara tanduk syaitan. Sehingga ketika terbit, tunggu sebentar, kira-kira setinggi tombak. Al-Allamah Syekh Al-Muthaymin rahmatullahi ta'ala alaih, beliau menyebutkan bahwa qadr rumuh di sini, kira-kira setinggi tombak di sini, yaitu waktunya sekitar rubu' sa', seperempat jam, 15 menit atau 20 menit, kira-kira seperti itu. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih. Dan akhir waktu adalah sampai zawal. Akhir waktu salatul Id sampai zawal. Dengan dalil hadis Abdullah bin Busr. Hadis Abdullah bin Busr dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ketika keluar bersama manusia untuk melaksanakan salatul Id, Idul Fitri ataupun Idul Adha, dan Nabi SAW mengingkari terlambatnya imam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna kunna qad faraghna sa'atana hadhihi wa dhalika hina at-tasbih. Dikatakan Nabi SAW, sesungguhnya kami qad faraghna, telah selesai pada jam ini. Ini dikatakan di sana wa dhalika hina tasbih. Itu ketika ini waktu salat ad-duha. Ini dalil menunjukkan sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa awal waktu dari salat Idul Fitri adalah ketika matahari meninggi qadar ar-rumh. Waktunya sama seperti waktu salat duha. Ketika matahari terbit, tunggu sebentar, kira-kira 15 menit atau 20 menit, setelah itu baru dimulai waktu salat al-Id. Wa qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wala adan fiha wala iqamah. Di dalam melaksanakan salat al-Id itu tidak ada azan dan juga tidak ada iqamah. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam salat Id bila adanin wala iqamah, tanpa adan dan juga tanpa qamat. Dan hal ini juga sebagaimana di dalam hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhuma. Jabir bin Samurah mengatakan, saya salat bersama Nabi alaihi salatu wasalam salat Idain, salat dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, ghair marrah wala marratain, bukan satu kali, bukan dua kali. Ini sering. Jabir mengatakan bi ghairi adan wala iqamah. Tanpa adan dan juga tanpa qomat. Ini dalil menunjukkan bahwa tidak disyariatkan dalam melaksanakan salatul Id ada azan juga ada qomat. Atau dengan panggilan-panggilan tertentu. Karena azan dan iqamat itu disyariatkan yang sholat lima waktu saja. Sedangkan sholat yang lain, sholat Id, sholat istisqa, sholat gerhana atau yang lainnya, tidak ada azan dan juga tidak ada iqamat. Karena Id waktunya sudah jelas, tanggal 1 Syawal. Sehingga orang-orang ketika pagi hari bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Id. Dan di dalam sholat gerhana yang disyariatkan yaitu untuk muadzin untuk mengucapkan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Karena gerhana waktunya tidak menentu. Gerhana bulan, kadang permulaan malam, akhir malam, sepertiga malam, atau gerhana matahari, waktunya yang tidak jelas. Sehingga supaya orang mengetahui telah terjadi gerhana, disyariatkan untuk mengucapkan as-salatu jami'ah. Muadzin itu mengucapkan as-salatu jami'ah. Sedangkan salat Id, Idul Fitri, Idul Adha sudah jelas. Terus satu Syawal pagi-pagi orang-orang siap-siap ke musala melaksanakan salat Id sehingga tidak perlu ada azan. Dan juga tidak ada qomat. Sehingga imam datang langsung melaksanakan salat, langsung melaksanakan salat. Kemudian hal-hal yang tidak disyariatkan di dalam melaksanakan salatul Id yaitu tidak ada salat sebelumnya dan tidak ada salat setelahnya. Tidak ada salat sebelumnya, tidak ada salat setelahnya. Sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat yaumul Id rak'atain lam yusalli qablaha wala ba'daha. Ibn Abbas mengatakan bahwa Nabi sallallahu wasallam salat Id dua rakaat, tidak salat sebelumnya dan juga tidak ada salat setelahnya. Ini dalil menunjukkan bahwa tidak disyariatkan salat sunnah sebelum salat Id ataupun setelah salat Id. Karena Nabi sallallahu wasallam lam yaf'al dzalika. Tidak mengerjakannya. Nah, ini apabila salat di musalla. Sedangkan apabila seseorang salat di masjid masuk, yakni imam belum datang, salat sunnah dan salat jidah dan salat sunnah tahiyatul masjid dan salat tahiyatul masjid itu disyariatkan kapan saja. Mau ketika misalkan seseorang salat idnya di musalla, dia niat salatnya bukan niat qabliyal id, karena qabliyal id tidak ada, ba'diyah itu tidak ada, dia niat salat tahiyatul masjid ketika seseorang melaksanakan salat Id di masjid. Nah, dengan ini kita sudah selesai pembahasan dari hal-hal yang berkaitan tentang salat Id. Hal-hal yang disunnahkan ketika melaksanakan salat Id, juga hal yang dilarang ketika melaksanakan salat Id telah kita bahas. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Subhanallah wa bihamdih, astaghfiruka wa atubu ilaih, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.